بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله ديكالا masyarakat melihat dan menyaksikan penguasa yang memimpin dia adalah penguasa yang adil, penguasa yang saleh, penguasa yang mampu, yang dianggap mampu mensejahterakan masyarakatnya. Maka tidak akan ada seorang pun yang menunjukkan sikap kebencian, sikap ketidaksukaan, atau komplain-komplain kepada sang penguasa. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang dengki dan iri hati kepadanya. Sebab masyarakat merasa hidupnya tenang, damai, sejahtera, bahagia. Penguasanya adil, penguasanya saleh, penguasanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, bisa menciptakan suasana kondusif dalam bangsa dan negaranya di tengah-tengah masyarakatnya. Namun barakallahu fikum, lain cerita ketika masyarakat itu diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan sosok penguasa yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Penguasa yang dianggap zalim. Penguasa yang dinilai fasik. Penguasa yang dianggap tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya. Penguasa yang kecenderungannya kepada pihak-pihak tertentu yang tidak pro rakyat. Dan kondisi-kondisi yang lain yang dianggap oleh masyarakat, penguasa ini bukan penguasa yang diharapkan, bukan penguasa yang adil, bukan penguasa yang saleh. Ketika ada ujian semacam ini, kita mendapati respon masyarakat sangat beragam. Dan hampir rata-rata respon-respon tadi, sikap-sikap tadi, hanya didasari oleh hawa nafsu. Hanya didasari oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau duniawi. Kita melihat masyarakat dengan remehnya, dengan mudahnya menghujat penguasanya, merendahkan penguasanya, mencaci maki penguasanya, membongkar keaiban-keaiban penguasanya di depan halayak ramai, di media-media yang ada. Bahkan sebagian masyarakat turun ke jalan-jalan, demo-demo, unjuk rasa. Semua itu mereka mengatakan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, dalam rangka untuk mendapatkan hak-hak rakyat, kata mereka. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, ketika mendapati fenomena yang semacam ini, maka saat-saat itulah kita sebagai umat Islam sedang diuji akidahnya, sedang diuji manhajnya, sedang diuji prinsipnya. Apakah mereka tetap berada di dalam bimbingan syariat, ataukah mereka menerjang larangan-larangan syariat dalam rangka untuk melampiaskan apa yang ada pada hati mereka? Ujiannya kala penguasanya zalim, ujiannya kala penguasanya tak adil. Maka pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, barakallahu fikum, kita akan menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasanya. Yang kita bahas bukan penguasa yang soleh, bukan penguasa yang adil, penguasa yang dianggap zalim, penguasa yang dianggap fasik, namun dia masih muslim. Ini yang kita bahas. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan penjelasan-penjelasan para ulama kita dari mulai zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama-ulama Islam terkemuka pada masa lalu, terus sampai zaman sekarang ini, kita akan mendapati sebuah konsep, sebuah sikap, sebuah bimbingan yang baku yang terus berlangsung sampai yaumul qiyamah nanti. Sikap syar'i yang harus ditunjukkan seorang muslim terhadap penguasanya, terutama ketika penguasanya zalim, terutama ketika penguasa tidak adil. Dari sekian banyak uraian-uraian tadi, kita bisa menyimpulkan poin-poin sikap yang diambil seorang muslim terkait dengan penguasanya. Sekali lagi, penguasa yang zalim. Yang pertama, sikap yang harus diambil ialah al-bay'atulah, membaiat sang penguasa tadi. Yang dimaksud dengan baiat di sini ialah ikrar, mengikrarkan, meyakini janji setia kepada sang penguasa, dia sebagai penguasa kita, dia sebagai pemerintah kita, yang wajib untuk kita dengarkan dan kita taati. Al-bay'ah, keyakinan dalam hati yang paling dalam, dia penguasa kita yang sah. Pada masa lalu, barakallahu fikum, yang namanya bay'at dilakukan dengan datang langsung kepada sang penguasa. Datang langsung kepada penguasa, menjabat tangan beliau sambil mengucapkan bay'at, janji setia. Jabat tangannya. Ubayyuka ala sam'i wa ta'ah, kada wa kada. Aku bayat engkau untuk aku mendengar dan mentaati engkau dalam perkara-perkara selain maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. atau penguasanya yang memulai. Wahakat. Dengan jabat tangan dan dengan suara, dengan kalam. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan cukup penguasa yang menyampaikan dengan kalamnya dan mereka mengiyakan. Atau dengan cara yang lain barakallahu fikum ialah bil kitabah, nulis surat resmi kepada penguasa menyatakan bahwa saya fulan ibnu fulani meyakini, mengikrarkan sebagai penguasa, anda sebagai penguasa yang sah, yang saya dengarkan, yang saya taati, saya berjanji setia begini begini begini. Itu pada masa lalu. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, istilah bai'at dengan cara-cara seperti di atas jarang dilakukan. Apalagi di negara republik seperti Indonesia Raya ini tidak mengenal istilah bai'at dengan perkara di atas. Maka dikatakan oleh para ulama, untuk menerapkan sikap yang pertama ini, bai'atnya dalam bentuk al-iqrar, mengikrarkan, meyakini bahwasanya penguasa yang ada adalah penguasa kita yang sah. Nah, kita dengarkan, kita taati, tidak boleh memberontak dan segala macamnya. Bai'at, keyakinan dia sebagai penguasa kita. Ini sikap yang paling utama. Sikap inilah yang akan membedakan nanti antara muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang sesat. Ketika dia meyakini penguasa yang ada, yang muslim ini, sebagai penguasa dia yang sah, walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, dialah muslim yang di atas sunnah. Yang tidak meyakininya, maka dikatakan muslim yang sesat. Mengatakan ini penguasa kafir, atau mengatakan ini penguasa tauhid dan segala macamnya, ini orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita kewajiban untuk membaiat penguasa yang ada walaupun dia zalim, selama dia muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةٌ. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia matinya mati jahiliyah, mati dosa besar. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain indal hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz, man mata wa laysa alaihi imam jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki imam jama'ah, imam penguasa yang menguasai masyarakatnya, maka matinya dia mati jahiliyah. Maka bai'atnya diwujudkan dengan ikrar. Kita meyakini ini penguasa kita yang sah. Barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, ada sebuah tanbih penting, peringatan penting yang harus dicamkan baik-baik kaum muslimin. Yaitu, semua hadis yang di dalamnya menjelaskan kepada kita syariat berbai'at itu hanya untuk penguasa tunggal, penguasa tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Itu bai'at hanya untuk kepala negara tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Apapun namanya, entah dikasih nama raja, malik, entah dikasih nama khalifah, atau amir, amirul mu'minin, atau sultan, atau presiden, atau perdana menteri, atau yang lain-lainnya. Itu semuanya sama, hanya kepada merekalah bai'at diberikan. Itu dalam Islam cuma satu. Satu-satunya bai'ah syar'iyah sahihah. Bai'at kepada kepala negara tertinggi dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Syaratnya dia muslim. Ini dicamkan baik-baik. Adapun bai'at-bai'at yang diadakan untuk pimpinan jamaah, pimpinan sebuah kelompok, sebuah golongan, sebuah organisasi, sebuah parpol, sebuah pengajian, sebuah yayasan, itu baiat yang bid'ah, baiat yang mungkar, yang diingkari oleh semua ulama kita. Itu adalah benih-benih pemberontakan para kawasikum, hukumnya haram. Dan dijadikan sebagai ciri khas penyimpangan sebuah kelompok, penyimpangan sebuah jamaah, ketika di dalamnya ada baiat atau janji setia kepada gurunya atau kepada pimpinan jamaahnya. Sekali lagi, hanya cuma satu baiat diberikan kepada penguasa tertinggi di sebuah bangsa, sebuah negara. Ini yang pertama ya, Pak. Bagaimanapun kondisi penguasanya, mau penguasanya sadis, zalim, lalim, pembunuh, berdarah dingin, koruptor, dan segala macamnya, dari seambrek sifat-sifat kejelekan, selama dia muslim, wajib untuk diyakini, diikrarkan, dia penguasa kita. Dibaiat, diyakini, diikrarkan, dia penguasa kita. Barang siapa yang tidak punya keyakinan seperti ini, maka dia matinya mati jahiliyah. Dia berdosa, melaksanakan tindakan dosa besar, dan dia matinya mati di atas dosa besar, seperti orang-orang jahiliyah pada masa lalu. Ini yang pertama. Sekali lagi, ini menentukan antara muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ragu-ragu ketika mendapati atau mendengar sebagian pihak, sebagian muslim yang dengan lantang, dengan berani menyatakan penguasa ini penguasa kafir, penguasa tauhid dan segala macamnya, maka mereka adalah muslimin yang sesat dari sunnah Rasulullah SAW. Masuk dalam apa yang disebutkan dalam riwayat tadi yang kita bacakan, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Al-bay'atu lahu. Jangan sampai melepaskan tali bay'at. Apapun dan bagaimanapun kondisi sang penguasa. Ini adalah ujian akidah, ujian prinsip. Ketika mendapati penguasa demikian keadaannya, tetap pegangi baik-baik baiat anda, tali anda, jangan dilepas. Lepas, mati jahiliyah. Yang kedua, sikap kedua yang harus diambil oleh seorang muslim ketika mendapati penguasa yang seperti itu adalah as-sam'u wa ta'ah lahu. Mendengar dan mentaati penguasa. Mendengar dan mentaati penguasa. Ketaatan kepada penguasa, barakallahu fikum, ini mutlak. Ini mutlak berlaku untuk semua penguasa, bagaimanapun kondisinya, selama dia muslim. Hanya satu ketentuan dia, selama dia muslim. Barakallahu fikum. Maka kita taati, kita dengarkan dia bagaimanapun kondisi penguasa tadi. Yang berikutnya terkait dengan ketaatan kepada penguasa. Ketaatan kepada penguasa yang muslim ini tadi juga sifatnya mutlak terkait dengan keadaan kita. Kitanya, apakah kita sedang senang ataukah sedang tidak suka, sedang sempit, sedang lapang, kita lagi semangat, lagi loyo, rezeki lancar, rezeki sempit, dalam perkara yang kita sukai, yang perkara yang kita benci, dalam semua keadaan kita tanpa terkecuali, bagaimanapun kondisinya kita, walaupun penguasa membolimi kita, walaupun penguasa memukul punggung kita, walaupun penguasa merampas harta benda kita, dengarkan dan taati. Barakallahu fikum. Yang ketiga, terkait dengan ketaatan penguasa tadi, ialah bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu meliputi semua perkara. Satu yang dikecualikan. Tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang wajib. Jelas. Secara syariat wajib. Di saat yang sama penguasa memerintahkan. Wajib secara syariat dan wajib dalam mereka mentaati penguasa. Mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah-sunnah. Wajib. Sunnah secara syariat dan wajib dikarenakan perintah penguasa. Mentaati penguasa dalam perkara-perkara duniawiyah untuk kemaslahatan umum. Wajib. Mubah secara syariat. Wajib dikarenakan perintah penguasa. Sehingga mentaati penguasa dalam semua hal perkara agama, baik yang wajib ataupun yang sunnah, atau perkara duniawiyah, yang mengandung kemaslahatan umum. Satu yang tidak boleh, yaitu mentaati mereka dalam bab kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu taati. Barakallahu fikum. Kemaslahatan umum seperti yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan aturan jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan umum yang mereka buat dalam banyak hal, dalam banyak kehidupan kita, taati. Wajib untuk mentaati mereka untuk kemaslahatan bersama selama tidak ada unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu globalnya. Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah para wulatul umur, al-wulat wal umara. Mereka adalah para penguasa-penguasa kaum muslimin yang muslim. Ini adalah pendapat mayoritas salaf dari kalangan muhaddithin, dari kalangan mufassirin, dari kalangan fuqaha. Pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Demikian dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim. Sebagian ulama mengatakan ulil amri adalah para ulama. Tidak bertentangan ya kawan. Mereka adalah ulama dan umara. Namun yang paling dominan untuk ayat ini para umara. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri minkum, dari kalangan kalian. Kata-kata minkum ay minal muslimin. Itu persyaratannya, harus dari kalangan muslimin. Ayat ini menunjukkan barakallahu fikum, ketaatan kepada penguasa muslim itu seperti ketaatan kepada Allah, seperti ketaatan kepada Rasulullah SAW. Sebab digandingkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Mentaati penguasa, mentaati Rasul. Mentaati Rasul, mentaati Allah Azza wa Jalla. Sehingga itu perkara ibadah. Perkara ibadah yang mulia, yang begitu besar dalam Islam. Juga ayat ini menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada penguasa bukti keimanan. Minal iman. Yang melakukannya hanya mukminin, sebab Allah memanggil di awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka amal-amal yang dikerjakan setelah itu pertanda keimanan. Ketika kita sebagai masyarakat mentaati penguasa kita yang muslim, walaupun dia zalim, fasik ila akhirih, ketaatan kita kepada dia itu ibadah kepada Allah. Termasuk mentaati Rasul, termasuk mentaati Allah, dan bukti kita mukmin. bukti keimanan kita kepada kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Dan yang berikutnya, yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa adalah Allah tabaraka wa taala. Perintah ilahi. Sehingga motivasi kita itu motivasi keikhlasan melaksanakan perintah Allah, mengharapkan marbatillah, pahala semata dari Allah azza wajalla. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi apa namanya pribadi atau duniawi, tidak ada. Murni ini ibadah kepada Allah azza wajalla. Siapapun penguasanya, di era apapun dan siapapun penguasanya, apa syaratnya? Muslim. Ningkum muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bay'na. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat memanggil kami. Lalu kami membaiat beliau. Fakana fima khada alaina. Di antara isi baiat kami yang beliau ambil dari kami. An bayana ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al-amra ahlah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat kami supaya kami mendengar dan mentaati penguasa kami ketika kami semangat, ketika kami tidak suka, dalam kondisi kami sulit atau kami lapang, dan bahkan ketika terjadi atharah pada kami. Atharah itu kata para ulama adalah penguasa yang hanya memikirkan hak pribadinya dan penguasa yang tidak memperhatikan haknya rakyat. Nah, memperkaya diri sendiri, mengurusi kepentingan pribadi, tapi rakyatnya tidak ditunaikan haknya dan tidak diperhatikan aspirasinya. Atharah. Kita mendengar, mentaati penguasa kita. Ketika kita semangat, kita suka atau kita tidak suka. Kondisi kita sulit atau kemudah. Bahkan ketika terjadi atharah, itu penguasa hanya memikirkan haknya dia, melupakan haknya rakyat, dan tidak memperhatikan aspirasi rakyatnya. Dan kita, kata beliau, membaiat Rasulullah SAW, supaya kita tidak memberontak penguasa. Rasul mengatakan mengecualikan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian wahai kaum muslimin melihat pada penguasa kamu kekufuran yang jelas gamblang di sisi kalian, ada bukti dan hujjah di sisi Allah azza wajalla. Kecuali kalau penguasanya jelas-jelas kafir, yang tidak mungkin lagi ditakwil-takwil, dikasih kemungkinan kafir-fir, ya sudah. Kalau kafir, maka sikapnya berbeda. Tidak berlaku lagi poin-poin yang disebutkan nanti tadi dan nanti insyaallah. Ini menunjukkan apa ya, Van? Syaratnya harus muslim. Selama dia muslim dan dia belum kafir. Ini hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim barakallahu fiikum. Di sini kita perhatikan, Evan, mentaati penguasa dalam semua keadaan kita. Kita sedang lapang, kita sedang sulit, kita sedang senang, kita enggak suka dengan dia, dalam keadaan penguasanya atharah, memikirkan dia, kroni-kroninya dan segala macamnya, enggak ngurusi rakyat, haknya kita enggak dipenuhi, aspirasi kita enggak didengarkan, segala macamnya, tetap mendengar dan mentaati mereka. Dalam riwayat yang lain, juga dalam Bukhari Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma hadda wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib atas setiap orang Islam mendengar, mentaati penguasanya pada apa yang dia sukai atau yang dia benci. Selama atau kecuali dia diperintah dengan kemaksiatan. Bila diperintah dengan kemaksiatan, jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati perintah maksiat tadi. Jelas. Syarat yang berikutnya adalah tidak dalam perkara maksiat. Dia muslim, dan yang kedua bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua hal taati. Perkara agama syar'i taati. Perkara dunia mubah maksiat umum taati. Maksiat afwan. Yang ini dan kita taati. Yang lain tapi taati. Wahdatha. Sehingga dua syarat. Dia muslim walaupun dia zalim, dia fasik ila akhirih. Yang kedua, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Dalam riwayat yang lain dijelaskan lebih detail lagi. Sikap yang betul-betul harus kita pertahankan ini, as-sam'u wa tha'ah. Datang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah dan juga sahih. Beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu kali kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nas'aluka an ta'ati man taqa. Ya Rasulullah, kami datang ini bukan untuk bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Ini jelas. Walakin nas'aluka amman fa'ala kada, fa'ala kada, fa'ala kada. Wa dzakara syarr. Kami datang ke sini mau bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang ketaatan kepada penguasa yang berbuat begini, begini, begini, begini. Disebutkan semua kejelekan. Semua kejelekan. Silakan antum isi. Begini, begini, begini. Diisi sendiri-sendiri. Intinya apa? Semua kejelekan. Kira-kira isinya apa ini? Penguasa yang KKN. Ya, syar. Penguasa yang zalim. Syar. Hasek. Syar. Penguasa yang hanya mementingkan, condong membela kepentingan asing-asing. Ya Allah. Syar. Apalagi? Allah sebutkan semua yang jelek-jelek. Kami bertanya pada engkau ya Rasul tentang penguasa yang seperti ini. Kisah yang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, isma' wa'ati. Dengarkan dan taati penguasa kamu itu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati. Walaupun penguasa kamu ini memukul punggungmu, merampas hartamu, dengarkan dan taati. Itu situasi yang menakutkan ya kawan. Nah, penguasanya jelek, disebutkan semua kejelekan-kejelekan pada dirinya. Penguasa yang tergambar dalam riwayat ini, penguasa begitu kejam, begitu sadis, begitu lalim kepada rakyatnya. Kita dicambuk, dipukul, dianiaya, disiksa sama dia. Harta benda kita diambil, dirampas sama dia. Rasul menyatakan, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasa. Ingat, selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat. Harus siap. Jadi urusannya bukan terkait dengan penguasa yang soleh. Ini prinsip justru berlaku dan harus diwujudkan ketika menghadapi penguasa seperti ini. Ujian akidah. Penguasa kita sekarang ini sampai memukuli kita enggak? Arab-Arab. Nah, jawabannya belum ya. Kalau belum kan Arab-Arab ini. Tidak. Merampas harta kita tidak? Oh, enggak merasa berarti alhamdulillah kalau gitu. Nah, enggak ngerasa. Ya karena antum belum merasakan. Yang lainnya sudah Ustaz. Rumahku digusur. Dalam kondisi yang semacam itu pun Rasul mengatakan isma' wa ati', dengarkan dan kamu taati. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu arda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada beliau, kepada Hudzaifah, akan ada dan munculnya di tengah-tengah umat ini du'atun ala abwab jahannam, dai-dai yang menyeru umat manusia ke neraka jahannam, ke pintu-pintu jahannam. Ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyebutkan sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka itu kepada kami ya Rasulullah, belum mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka adalah orang-orang kita juga, sekulit dengan kita, bicara dengan lesannya kita, dia muslim. Wah, dari Arab lagi, ngomongnya bahasa Arab. Min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Disebutkan dalam lafaz lain dalam Sahih Muslim, Rasul memberitakan wa sayaqumu fihim rijalun yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Akan tampil nanti di tengah-tengah mereka rijal, beberapa orang, mereka tidak mengambil petunjuk, mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku, mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Itu profil penguasa yang betul-betul jelek lahir batin. Undang-undangnya bukan undang-undang sunnah. Undang-undangnya bukan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Penguasanya berhati setan. Menggambarkan penguasa yang sadis, penguasa yang lalim, penguasa yang bengis, penguasa yang zalim, dan yang lain-lainnya. Kala itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana kita menyikapi mereka? Apakah boleh kita habisi mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, la ma'aqamu fikumus salat. Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian, yakni dia muslim. Sama seperti itu kondisi yang menimpa kita dan kondisi yang ada pada para penguasa. Penguasa antum di Indonesia Raya ini ya, belum melakukan sekukunya yang disampaikan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berharap la qadarullah. Ya, muslimin di Indonesia ini belum mendapatkan 1% kukunya dari perlakuan penguasanya, pemerintahnya, dari apa yang digambarkan Nabi kita Muhammad di atas sallallahu alaihi wasallam. Belum. Tidaklah, tidak, insyaallah tidak. La qadarullah. Maka mestinya barakallahu fikum, sebagai seorang muslim yang betul-betul berpegangan dengan Islam dan merupakan ciri muslim yang di atas sunnah, menyikapi penguasanya seperti yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikrarkan, diyakini dia sebagai penguasa kita yang sah, bentuk baiat kita kepada dia, dengarkan dan taati penguasa kita dalam semua perkara, dalam semua hal, dalam semua kondisi kita selama dia muslim dan bukan maksiat kepada Allah azza wajalla. Ingat, itu semua adalah ibadah kepada Allah, bentuk keimanan kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu merupakan sabab kita masuk dalam surganya Allah azza wajalla. Wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Taati penguasa kalian, kamu akan masuk dalam surga Rabb kalian. Jadi motivasinya itu pahala. bukan kepentingan pribadi atau duniawi atau yang lain-lainnya, barakallahu fiik. Amalkan, insyaallah akan dapat barokah mengamalkan prinsip sunnah, barokah mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kalau rakyatnya taat-taat, insyaallah akan dikasih penguasa-penguasa yang soleh-soleh. Kalau rakyatnya bejat-bejat, insyaallah akan diganti dengan penguasa-penguasa yang sama-sama bejatnya. Itu merupakan kaidah umum. Terkait dengan masalah ini akan saya sampaikan nanti insyaallah pada poin yang berikutnya. Sikap yang berikutnya. Poin sikap yang berikutnya. Yang ke poin yang ketiga. Masih lama ya. Yang ketiga ialah as-sabru ala zulmih wa jawrih. Masyarakat atau rakyat muslim diperintahkan untuk bersabar di dalam menghadapi keboliman-keboliman penguasa. Sabar. Sabar. Yang namanya sabar ialah menahan hati, habsun nafs, menahan hati, menahan jiwa, jangan sampai melakukan perkara-perkara. Menahan hati, jangan sampai meyakini perkara-perkara yang melanggar syariat. Jangan sampai murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla atas musibah tadi. Jangan sampai meyakini i'tiqad yang menyimpang. Tahan jiwa. Hati kamu tetap di atas bimbingan yang benar. Yakini itu adalah penguasa kamu. Sezalim apapun. Yang kedua yang namanya sabar adalah habsul lisan. Menjaga lisan dari perkara yang Allah haramkan. Terkait dengan penguasa, kamu harus bisa menjaga lisan kamu. Jangan sampai lisan kamu mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang melanggar prinsip agama terkait dengan penguasa kamu. Jangan menghujat penguasa. Jangan mencela penguasa. Jangan mencaci maki penguasa. Jangan merendahkan penguasa. Jangan mengumbar kaifan penguasa. Apalagi mengkafirkan penguasa. Jangan. Itu namanya enggak sabar. Yang namanya sabar ditahan lisannya. Kunci. Jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan menghina, dan apalagi mengkafirkan. Tahan. Yang diucapkan hanya perkara-perkara kebaikan. Yang ketiga yang namanya sabar, habsul jawarih. Menahan anggota badan, jangan sampai melakukan aksi-aksi, tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Terkait dengan penguasamu yang zalim, kamu jaga anggota tubuh kamu ini. Jangan ikut serta dalam aksi-aksi yang melanggar syariat. Aksi demo, mendemo penguasa, entah dikasih nama demo sengit, demo damai, demo yang lain-lainnya. Jangan ikut serta. Apapun nama aksi-aksinya, jangan ikut serta. Dikarenakan tindakan-tindakan yang semacam itu, barakallahu fikum, tidak disyariatkan dalam Islam. Itu merupakan tindakan-tindakan yang mencontoh tindakannya orang kafir. Demikian fatwa dari para ulama kita yang ma'rufin, yang kibar dulu sampai sekarang ini. Tidak diperbolehkan mendemo penguasa. Demo bukan cara untuk menyuarakan aspirasi. Demo bukan cara untuk menuntut hak. Demo itu merupakan tindakannya orang-orang kafir. Jangan kamu tiru. Ini fatwa ulama kibar pada masanya. Jangan, kamu tahan. Jangan ikut aksi. Barakallahu. Itu namanya sabar. Jaga hati, jaga lisan, jaga anggota badan. Jangan sampai melakukan, mengucapkan, meyakini perkara yang melanggar syariat terkait dengan penguasa. Sabar. Apalagi memberontak. Apalagi apa namanya buta militer, apalagi menyerang, apalagi mengebom dan segala macamnya, ala la yajuz. Sabar. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata. Famaitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat, yang menyaksikan dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka. Wah, penguasaku zalim, penguasaku apa namanya enggak aspiratif, penguasaku. Yang kamu enggak suka. Siapa saja yang melihat dan menyaksikan dari penguasanya apa yang dia enggak suka, Rasul mengatakan fal yasbir. Hendaklah dia sabar. Sabar. Tahan hati, tahan lisan, tahan mulut. Sabar. Beliau mengatakan sebab barang siapa yang berpisah dari jamaahnya penguasa satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Sedikit saja memberontak, mati jahiliyah. Kata-kata shibron, katanya para ulama, memberontak penguasa itu ada tiga macam. Khurujun bil i'tiqad, pemberontakan dengan keyakinan, maknanya tidak meyakini dia sebagai penguasa, meyakini dia penguasa kafir, pemberontakan dengan akidah, haram hukumnya. Dua, khurujun bil kalam, pemberontakan dengan lesan, Anda mencaci maki, membongkar keaiban-keaiban penguasa, menghujat penguasa, ini namanya khurujun bil kalam, hukumnya haram. Yang ketiga, khurujun bil arkan, pemberontakan dengan anggota badan, Anda ikut aksi untuk memberontak penguasa, hukumnya haram. Semuanya haram. Itu tiga-tiganya menunjukkan tidak sabar. Bayangkan, shibron sejengkal saja tidak boleh. Kalau dia lakukan dan dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Perintah sabar, jangan memberontak. Sabar, jangan memberontak. Entah pemberontakan dengan akidah, atau dengan ucapan, atau dengan anggota badan. Sabar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Akan terjadi sepeninggalku nanti atharah. Apa atharah itu? Penguasa yang hanya memikirkan haknya pribadi, tidak menunaikan haknya rakyat. Akan terjadi sepeninggalku nanti atharah, dan banyak perkara-perkara yang kamu ingkari dari sang penguasa. Qalu ya Rasulullah, famadza ta'muruna? Itu para sahabat tanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau begitu, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Apa bimbingan syar'inya ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, tu'adunal haqqalladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Kamu tunaikan hak penguasa itu, yang itu merupakan kewajiban kalian, dan mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah yang merupakan haknya kalian. Luar biasa. Penguasa kasih. Dia minta harta, kasih harta. Minta ini kasih. Haknya penguasa tunaikan. Sudah. Haknya antum, mohon kepada Allah Azza wa Jal. Mohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segala-galanya. Intinya apa ya? Disuruh sabar. Tidak boleh merespon dengan respon yang melanggar syariat. Sabar. Tunaikan, halas. Selesai urusan. Hudu, tenang, enggak ada keributan, sudah. Tunaikan hanya penguasa, diam-diam. Atau minta kepada Allah. Sabrun jamil, barakallahu fikum. Dan ini khairan jazakumullah dimasukkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Tidak ada satu buku pun dari buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melainkan pasti menyebutkan prinsip ini. prinsip bersabar menghadapi kezaliman-kezaliman para penguasa. Saya bacakan di antara riwayatnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya Al-Musannaf bi isnadin jayyid dari Suwaid Ibnu Ghafalah seorang tabi'i. Dia mengatakan qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu kali pernah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada aku, ucapannya Umar, ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, inni la adri la'alli la alqaka ba'da ami hadha. Wahai Abu Umayyah, saya enggak tahu, mungkin aku enggak bisa bertemu engkau lagi setelah tahun ini. Jadi mungkin saya enggak panjang umur. Saya kasih nasihat. Beliau mengatakan fa in umira 'alaika 'abdun habasyyun mujaddah fasma' lahu wa ati. Kalau yang ditunjuk sebagai pemimpin kamu, kalau yang ditunjuk sebagai penguasa kamu seorang budak dari Habasyah yang cacat, dengarkan dan taati dia. Wa in darabaka fasbir wa in haramaka fasbir. Kalau dia memukul kamu, sabar. Kalau dia mengharamkan kamu, yakni tidak menunaikan haknya kamu, sabar. Wa in arada amran yunqisu dinak. Tapi kalau penguasa itu menghendaki suatu perkara yang bisa mengurangi agama kamu, fakul, katakan sam'un wa ta'atun dami duna dini. Kamu katakan saya dengarkan dan taati. Darahku bukan agamaku. Saya siap mengorbankan harta benda, jiwa raga untuk penguasa. Agama tidak. Mohon maaf. Tapi ingat, wala tufariqil jamaah. Walaupun engkau enggak mentaati dia, kamu jangan berpisah dengan al-jamaah. Jangan memberontak penguasa. Para ulama ikhwan, dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sfir. Dipukul. Sfir. Enggak dikasih haknya kamu. Sfir. Sabar. Ini prinsip yang disepakati semua ulama ahlus sunnah. Ini ciri khasnya ahlus sunnah. Sabar. Sabar. Yang ke? Hah? Yang keempat. Yang keempat ialah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk sang penguasa. Ad-du'a lahu bil khairi was-salah wa taufiq was-sadad. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penguasa, kesolehan untuk penguasa, mendoakan taufik, lurusnya langkah untuk sang penguasa. Mendoakan kebaikan untuk penguasa, didoakan supaya dia baik, dia khair, dia yang saleh, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diluruskan langkahnya oleh Allah Azza wa Jal. Didoakan kebaikan untuk penguasa. Dibaiat, didengarkan, ditaati, sabar, lalu doakan kebaikan untuknya. Ini juga merupakan kebiasaan salafuna saleh rahimahumullah yang membedakan antara seorang muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang sesat. Ini seorang muslim yang betul-betul di atas agamanya, dia akan selalu mendoakan penguasanya. Ini bukan pembahasan penguasa yang saleh, tapi penguasa yang zalim tadi. Yang mukuli kamu tadi, yang merampas hartanya kamu tadi. Doakan kebaikan untuknya. Doakan kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah, ma sayyartuha illa fil imam." Kata beliau, kalau seandainya aku ini memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang makbul, aku tidak akan persembahkan kecuali hanya untuk sang penguasa. digunakan untuk mendoakan penguasa. Satu kesempatan digunakan untuk penguasa. Dikatakan kepada beliau, wa kaifa dzalika ya Abu Ali? Bagaimana penjelasannya wahai Abu Ali? Kok untuk penguasa? Kala beliau menyatakan, mata sayyartuha fi nafsi lam tujizni. Kalau doa itu hanya untuk diriku pribadi, maka kemaslahatannya hanya untuk aku. Tidak akan lebih melebihi diriku. Wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imami salahul ibadi wal bilad. Tapi kalau saya peruntukkan, saya persembahkan bagi sang imam, maka kesolehan imam itu kesolehan bangsa, negara dan rakyatnya. Itu maslahatnya umum. Mendengar jawaban itu, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ulama yang terkemuka juga pada masa itu, langsung mencium kening Al-Fudhal ibn Iyad. Cium keningnya. Sambil mengatakannya, mu'allim al-khair, wahai orang yang mengajarkan kebaikan, man yuhsinu hadza khairuk, siapa yang bisa melakukan tindakan seperti ini kepada engkau? Dipuji, sanjung oleh ibn Mubarak rahimahullah. Tanyakan ya, itu kaum salaf. Mendoakan kebaikan bagi sang penguasa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, salah seorang ulama kita yang pada masanya mendapati keboliman-keboliman penguasa. Itu masyhur. Beliau disiksa, dianiaya, dizalimi 3 masa pemerintahan. Pada masa kekhilafan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasit. 3 generasi pemerintahan. Disiksa, dianiaya, dicambuk, dipenjara. Sangat mengerikan. Sudah langsung mengalami zalimnya penguasa. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Namun dinukil oleh Al-Khalal dalam kitab Sunnah dari Jalur Hanbal rahimahullah, menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata tentang khalifah yang ada, wa inni la ad'u lahu bit tasjidi wat tawfiqi fil laili wan nahari wa tayyid wa ara dhalika wajiban alayya. Sungguh selama ini aku mendoakan kebaikan untuk penguasaku, saya doakan dia diluruskan langkahnya, diberi taufik oleh Allah azza wajal, saya doakan dia malam dan siang, saya doakan dia supaya dibela oleh Allah azza wajal, dan saya memandang itu kewajiban saya sebagai masyarakat. Beliau yang dizalimi, yang disiksa, yang dianiaya, dicambuk, sampai itu dagingnya mengelupas, nyampur dengan kulitnya. Selama 3 periode kekuasaan. Tapi ini ucapannya beliau. Saya selalu mendoakan penguasaku. Saya doakan dia supaya diberi taufik, diberi hidayah, diluruskan langkahnya, ditolong oleh Allah. Saya doakan malam dan siang. Dan saya memandang itu kewajiban saya. Imam Ahmad. Lantum belum mengalami apapun dari penguasa. Semestinya barakallahu fikum didoakan kebaikan untuknya barakallahu fikum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala juga demikian. Beliau cucu murid Imam Ahmad. Juga mengalami penguasa yang zalim. Pada masa beliau. Bahkan penguasanya Al-Barbahari ini bukan semata-mata zalim. Zalim pendengki. Zalim hasid hakid. Sangat mendengki. Terutama kepada beliau rahimahullah. Dan kita ini kira. Tersikiran ya. Kurang semenit. Ya Allah. Sementara. Ya wis. Ana mau cerita Al-Barbahari. Ya apa? Cerita dulu. Kurang semenit. Gak cukup cerita 5 menit. Cerita dulu. Ya. di sekaras dulu ya Ikhwan. Kita lanjutkan nanti pada sholatil maghrib. Diingat-ingat tuh ya, mentok berhenti pada kisahnya Al-Barbahari. Nanti kalau gak diingat nanti tidak nyambung lagi ya. Nah, sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul hafizakumullah.